إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحاضرون pada hari ini hari Sabtu insyaallah kita berada pada 26 Dzulhijjah 1436 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Oktober 2015 kita kembali berjumpa di Masjid Ma'had Ibnul Qayyim Balikpapan untuk kembali berjumpa dalam majlis Talabul Ilm, majlis yang diharapkan di samping menambah wawasan ilmu kita, juga yang terpenting menambah iman kualitas dan kuantitasnya, menambah amalan saleh kualitas maupun kuantitasnya di balik majlis ilmu yang kita amalkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saya dan antum semuanya untuk bisa mewujudkan majlis ini sebagai amalan saleh dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat mengharapkan ridhanya, ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk menghilangkan beberapa kejahilan pada diri kita, menambah wawasan ilmu untuk diamalkan, dan semoga juga kita bisa mewujudkannya dengan semangat ittiba, semangat menjalani amalan di atas bimbingan as-sunnah, di bawah bimbingan manhaj yang lurus, sehingga amalan ini benar-benar amalan yang dikategorikan sebagai amalan saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم, kita semua sudah mengetahui dan meyakini bahwa dakwah sunnah dan dakwah tauhid akan selalu menghadapi berbagai upaya dan makar untuk menghentikannya dan menghancurkannya. Dengan hikmah yang telah Allah tentukan, Allah menjadikan bagi dakwah yang mulia ini ada, Allah menjadikan bagi dakwah ini dan para pegiat dakwah, dakwatus sunnah, dakwatut tauhid, beragam dan bermacam musuh yang tidak akan pernah berhenti. Siang malam mereka memeras pikiran dan tenaga mereka melakukan konsolidasi dalam internal mereka demi menguatkan makar dan tipu daya mereka terhadap dakwah tauhid dan sunnah. Ini yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari syaitan-syaitan, baik syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin, yang mereka terus saling memberikan masukan ide satu sama lain untuk menguatkan tentunya makar mereka dan permusuhan mereka terhadap para nabi tersebut. Permusuhan ini berlanjut mengenai para pengikut nabi yang berkomitmen dengan dakwah Rasul, berkomitmen untuk berakidah dengan akidatul Rasul, beriman dengan cara imannya, cara iman yang dididik dan disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat nanti. Tentu ini semua tidak lepas dari hikmah yang Allah kehendaki. Untuk Allah ketahui siapa di antara hamba-hamba Allah mukminin yang siap melanjutkan perjuangan membela dan mempertahankan tauhid, membela, mempertahankan dan menyebarkan sunnah, dan siapa di antara mereka yang tidak bersabar. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan demikianlah telah kami jadikan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah. Apakah kalian mau bersabar? Keberadaan musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, dan musuh-musuh salafiyah adalah sebagai bentuk ibtila, sebagai bentuk ujian siapa di antara kita yang bersabar dan siapa di antara kita yang gugur di tengah perjalanan dan tidak melanjutkan langkah perjalanan berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, dan perintah ini pun berlaku untuk kaum mukminin secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai sekalian nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin, dan bersikap keraslah kepada mereka. Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala jihadul kafirin bisayfi was-sinan wa jihadul munafiqin bil hujjati wal bayan. Memerangi kaum kuffar dengan pedang dan tombak atau senjata, namun memerangi kaum munafikin dengan menegakkan hujjah dan menjelaskan kepada umat al-haq, sekaligus menjelaskan kepada umat bentuk dan warna kebatilan al-munafikin. Di sini Allah memberlakukan syariat jihadul munafiqin. Tentu kita semua tahu, beriman sekaligus tidak ada sedikit keraguan terhadap berita yang Allah sebutkan dalam ayatnya, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu alyahuda walladzina asyraku. Pasti kalian akan mendapati pasti kata Allah la tajidanna, pasti engkau akan mendapati orang atau kaum yang paling besar permusuhannya, kebenciannya terhadap orang-orang yang beriman adalah al-Yahud dan juga orang-orang musyrikin. Jangan ada kemudian yang mengatakan bahwa al-Yahud adalah saudara-saudara kita, ukhuwah basyariyah katanya, sebagai sesama manusia, atau lebih parah lagi untuk dikatakan bahwa al-Yahud dan juga Nasara Allah memerintahkan kepada kita untuk bersahabat dengan mereka atau berkasih sayang dengan mereka. Sungguh sangat bertentangan dengan ayat ini dan firman Allah Subhanahu wa taala, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, sampai kalian menjadi Yahud atau kalian menjadi Nasara. Wawaddu law takfurun, dan mereka sangat berkeinginan untuk kalian menjadi kafir. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Yahud sangat benci terhadap umat ini. Namun yang penting untuk diwaspadai dari makar mereka adalah ketika al-Yahud wan-Nasara dalam upayanya memusuhi tauhid dan sunnah serta Islam tidak langsung tampil, tidak secara langsung mereka menampakkan dirinya dan permusuhannya, tetapi mereka menggunakan orang-orang yang berbaju Islam dari anak-anak muslimin, dari orang-orang yang bernamakan dengan nama-nama yang islami, dari anak-anak yang hidup di lingkungan dan masyarakat yang Islam, dari orang-orang yang sekolah belajar di madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren Islam, dan dari ormas-ormas Islam. Ini yang mesti dan harus diwaspadai oleh kaum muslimin, sehingga mereka Yahud menyerang Islam dan muslimin dengan tangan-tangan muslimin, dengan tangan-tangan orang yang berpenampilan Islam. Karena yang seperti ini, cara seperti ini lebih ampuh daripada menghancurkan umat Islam dengan kekuatan persenjataan. Ada sebuah kisah yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran yang banyak pelajaran pada kisah yang terjadi di negeri Madinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai kisah di dalam Al-Quran, berbagai perumpamaan, tujuannya agar umat Islam mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya daya pikir yang jernih. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan itulah berbagai perumpamaan, berbagai permisalan yang kami jadikan sebagai permisalan untuk umat manusia ini, dan tidaklah bisa mengerti, memahami, mengambil pelajaran dari berbagai permisalan dan perumpamaan itu kecuali al-alimun, orang-orang yang berilmu. Kisah ini Allah sebutkan di dalam ayatnya atau sebuah ayat yang menceritakan tentang manuver kaum munafikin di kota Madinah untuk menimbulkan berbagai kemudaratan bagi umat Islam, perpecahan di tengah umat Islam, simpang siurnya agama dan keyakinan di tengah-tengah umat Islam, sekaligus untuk membantu orang-orang kafir dalam memerangi dan menghancurkan Islam. Yang kemudian dikenal dengan kisah tentang Masjid Dirar. Ketika sekelompok orang dari kaum munafikin membangun sebuah masjid di tidak jauh, di tempat yang tidak jauh dari Masjid Quba di Madinah. Apa tujuannya? Allah sebutkan dalam ayat, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. Ini ayat dikenal dengan peristiwa Masjid Dirar. Dan orang-orang yang membangun masjid diraran dalam rangka untuk memudaratkan kaum mukminin, menimbulkan hal yang negatif, mencelakakan kaum muslimin. Diraran wa kufran, dalam rangka menimbulkan, memunculkan dan menguatkan kekafiran. Ini tujuannya. Keraguan-raguan terhadap Al-Quran, terhadap Rasul, terhadap Islam. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan dalam rangka untuk memecah belah kaum mukminin. Timbul polemik di tengah-tengah mukminin. Perselisihan di antara kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan dalam rangka untuk menolong dan menguatkan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak sebelum itu. Siapa yang dimaksud dengan liman haraballaha wa rasulahu min qabl? Dijelaskan oleh mufassirin bahwa di situ ada seorang pendeta Nasrani yang pernah hidup di kota Madinah, yang dikenal sebagai orang yang selalu beribadah, ahli ibadah, punya solidaritas tinggi, ketokohan, dan cukup disegani oleh masyarakat. Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, hijrah dari Mekah. Orang ini dikenal dengan Abu Amir Ar-Rahib. Kita ikutin kisah yang Allah sebutkan ini untuk kita ambil pelajaran, wahai kaum mukminin. Jangan sampai kita mengira bahwa ini adalah sekadar kisah yang menarik untuk dibacakan kepada anak-anak kita dan masyarakat kita, tanpa mengambil pelajaran bahwa yang seperti itu tidak hanya terjadi dahulu. Makar semisal itu atau mirip dengannya itu akan terus berlanjut. Maka Abu Amir Ar-Rahib ini, yang sebelum datangnya Nabi Muhammad dan para muhajirin ke Madinah, Dia orang yang punya nama, tokoh, dikagumi, disegani dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, membawakan tauhid, Islam, Al-Qur'an, dan kemudian diterima oleh kaum Ansar. Disambut oleh kaum Ansar, Al-Aus wal Khazraj. Sehingga akhirnya masyarakat Madinah mengerti tentang tauhid, mengerti tentang sunnah, tentang Islam. Di saat itu secara otomatis mereka meninggalkan ritual-ritual yang selama ini mereka lakukan, adat istiadat yang bertentangan ternyata dengan Islam dan tauhid. Akhirnya orang yang punya pamor sebelum itu jatuh pamornya. Tidak lagi disanjung oleh masyarakat. Tidak lagi berwibawa. Tidak lagi masyarakat menjadikan dia sebagai rujukan. Bahkan bisa-bisa saja beberapa bentuk materi yang dia dapat sebelum itu menjadi hilang atau berkurang. Maka di sini mulai muncul kebencian, al-hasad, makar. Abu Amir Ar-Rahib ini melarikan diri menemui kaum Nasara di Romawi, di Rom, di Syria pada waktu itu, dan hendak menyusun kekuatan dari sana. Maka Abu Amir bekerja sama dengan orang-orang yang lemah iman dan ragu dalam keimanannya, yaitu dari kaum munafikin, untuk mempersiapkan makar tersebut. Makar tersebut berupa pembangunan masjid. Tidak membangun kuil, tidak membangun gereja, atau juga tidak pula membangun sinagog, atau tidak pula membangun tempat-tempat kemaksiatan. Tidak. Yang dibangun masjid. Tentunya namanya pembangunan masjid akan menarik simpati, akan mengundang solidaritas muslimin. Tapi kalau yang dibangun itu adalah gereja, langsung dari awal yang dibangun ada tempat ibadah kafir, akan menuai protes. Tapi kalau yang dibangun adalah masjid, di sini polemik akan terjadi antar umat Islam. Di sini akan terjadi perselisihan dan perbedaan pandang pada umat Islam. Orang mau bangun masjid masa dilarang? Orang mau bangun masjid masa diperangi, dipersulit, kita gak bantu, gak pantas. Nah, namun Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Subhanallah. Bersama itu, mereka melakukan propaganda, mempromosikan dan mempublikasikan rencana mereka ini, bahwa kami tidaklah membangun masjid ini kecuali menginginkan kebaikan. Karena, kata mereka, Masjid Quba jauh bagi sebagian orang, sehingga sulit untuk datang ke masjid melakukan sholat berjamaah. Sehingga perlu ada masjid yang dekat. Logis kan? Logis. Masuk di akal. Di sini akan mengundang pro kontra. Ya. Akan mengundang pro kontra. Hati-hati, waspada. Ayuhas salafiyun. Yang nanti ujung-ujungnya kembalikan jawaban problem seperti ini kepada ulama ahlul ilm. Itu akan datang problem semisal ini pada setiap zaman. Di banyak tempat. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah berpolemik. Tidak segera mengembalikan jawabannya kepada ulama kibar. Karena makar munafikin. Makar ahlul bid'ah, ahlul batil, makar al-kuffar, Yahud dan Nasara itu sangat luar biasa. La yahlifunna. Pasti mereka akan bersumpah. Demi Allah. Kita dalam rangka kebaikan. Ada orang-orang yang sakit. Atau orang-orang yang tua. Yang gak mampu datang ke Masjid Quba. Atau ke Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Maka perlunya ada sebuah masjid yang dekat dengan mereka dan tidak menyulitkan orang-orang yang lemah untuk tetap menjalankan sholat berjamaah. Nah, subhanallah. Dan mereka merencanakan supaya masjid ini legal, berarti harus mendapatkan legalitas resmi dari yang berwenang, dari orang yang punya wewenang dan panutan, supaya umat gak ragu. Maka diupayakan oleh mereka bagaimana caranya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hadir ke masjid kita dan sholat di masjid kita. Sholatnya Rasul di masjid itu adalah sebagai pelegalan, legalitas untuk masjid itu. Berarti masjid ini legal, enggak liar. Masjid ini didukung oleh ulama, didukung oleh para tokoh, didukung oleh waliul amr. Subhanallah. Nabi seorang manusia biasa. Nah. Namun di waktu yang sama beliau adalah seorang rasul yang menerima wahyu. Di saat Rasulullah dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk menuju Madinah, turun ayat Al-Qur'an ini yang mengabarkan tentang ini tadi. Nah, bahwa pembangunan masjid itu tidak lain dalam langkah diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl. Dan Allah kabarkan agar umat Islam tidak tertipu dengan promosi mereka. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Pasti mereka akan bersumpah. Jadi jangan terkecoh dengan sumpah mereka. Jangan terkecoh. Dikabarkan oleh Allah, mereka akan bersumpah bahwa mereka, kami di balik program ini menginginkan kebaikan. Nah, maka turun wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, la takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad melakukan sholat di masjid tersebut. Jangan. Jangan. Di masjid kok dilarang sholat? Ya. Ada niat-niat gak baik di situ. Ada niat-niat yang gak lurus. Niatnya jahat. Jangan. Jadi, kalau kita sebagai panutan umat melihat fenomena seperti ini atau semisal ini, jangan mudah merekomendasi atau gampang datang ke tempat-tempat ahlul batil atau menerima undangan ahlul bid'ah untuk mengisi kajian di masjidnya hizbiyin. Jangan. Bahaya. Itu akan dimanfaatkan oleh mereka sebagai legalitas bagi kegiatan mereka dan masjid mereka. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Maka peristiwa ini penuh dengan pelajaran. Ternyata ini memang dikendalikan oleh si pendeta Abu Amir Ar-Rahib, bekerja sama memanfaatkan orang-orang yang ada di Madinah berpakaian Islam, mengucapkan la ilaha illallah, kadang-kadang sholat bersama Rasul, berjalan bersama sahabat, persis muslimin. Ini yang dimanfaatkan oleh Abu Amir Ar-Rahib, si pendeta ini. Tidak dia mendatangkan tenaga pembangunnya, donaturnya dari Romawi. Enggak. Terang-terangan tenaganya, arsiteknya dan yang lainnya dari kalangan orang kafir. Yang jelas-jelas bukan Islam. Atau dari musyrikin Mekah. Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tidak. Yang dimanfaatkan adalah tangan-tangan muslimin, anak-anak muslimin dalam tanda kutip, dari kalangan kaum munafikin. Nah, ini semua terjadi sebagai bentuk hasad dan kebencian mereka, kaum kuffar, terhadap umat Islam. Di antara pelajaran yang juga bisa dipetik adalah bahwa permusuhan ahlul batil di antara motivatornya adalah ketika pamor mereka terusik. Simpati masyarakat yang sebelumnya yang dia raih, yang dia dapat, sudah berjalan adat istiadat selama ini seperti itu, masyarakat menghormatinya, mengagungkannya, menyanjungnya. Tiba-tiba dengan sebab adanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah yang mencegah umat dari perbuatan kesyirikan, pengkultusan, pengagungan yang berlebihan, atau dakwah yang mencegah umat dari berbagai bid'ah, mengusik apa yang selama ini mereka raih. Akhirnya akan memusuhi dakwah tersebut. Al-Yahud adalah suatu kaum yang tingkat iri dan dengkinya kepada kaum mukminin muslimin sangat luar biasa besarnya. Di antara sebab kedengkian mereka terhadap umat Islam, sehingga dengan itu mereka mengkobarkan api permusuhan dan terus siang malam menanamkan ranjau-ranjau makar terhadap umat Islam, adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kisah tentang Al-Yahud, di mana mereka sebenarnya sebelum datangnya, diutusnya Rasul, sangat beriman dan berkeyakinan bahwa akan datang seorang Nabi yang namanya Muhammad atau Ahmad. Mereka beriman karena ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan Bani Israel. Cerita-cerita keluarga, cerita-cerita rumah tangga, cerita-cerita mereka di tempat-tempat ibadah mereka sudah menjadi keyakinan akan datangnya seorang nabi bernama Muhammad atau Ahmad. Bukan hanya sekedar yakin, bahkan mereka benar-benar menunggu kedatangan nabi tersebut yang namanya Muhammad dan atau Ahmad itu. Ditunggu oleh mereka, akan datang, akan datang, akan datang. Dan bahkan tidak cukup sampai sana. Tidak hanya sekedar bangga. Mereka dahulu, Yahudi, kalau sedang bertempur atau bermusuhan dengan musyrikin, baik musyrikin yang ada di Madinah ataupun di Mekah dan yang lainnya, mereka dahulu mengancam orang-orang musyrikin. Nantikan. Untuk yang berikutnya akan datang seorang nabi yang akan memimpin kami berperang melawan kalian. Dan Allah akan menolong kami dengan sebab adanya nabi tersebut. Dan mengalahkan kalian. Wah, ngancam. Luar biasa. Dengan menyebut-nyebut nabi yang akan datang ini. Itu anak-anak mereka, orang-orang tua, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di tempat-tempat ibadah mereka. Jadi perbincangan sudah biasa turun-temurun di kalangan Yahud. Namun ketika ternyata nabi ini datang, dan kenyataan menyebutkan bahwa ternyata nabi yang datang yang namanya Muhammad atau Ahmad itu tadi bukan dari Israeli, bukan seorang yang berbangsa dari Bani Israel, ternyata dia Arabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Quraisy. Berbalik Yahudi. Kenapa? Bukan dari Bani Israel. Kenapa ini Arabi? Wah, terjadi polemik besar di kalangan mereka dan berbalik 180 derajat. Mereka cepat-cepat mendustakan nabi ini. Menyebarkan di tengah umat ini dusta, ini dusta, tidak benar ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran peristiwa ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 89 Allah menyatakan Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu bihi kafaru bih falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullah 'ala alkafirin. Subhanallah. Di sini mulai bangkit hasad, iri, dengki, bermusuhan, benci kepada umat Islam, kepada Rasul, dan bahkan kebencian Yahudi kepada bangsa Arab meletus sejak hari itu, melebihi kebencian mereka sebelumnya terhadap musyrikin Quraisy atau musyrikin Aus dan Khazraj. Benci kepada Arab. Ini diantara pemicunya. Allah beritakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-89. Makna dari ayat ini. Dan ketika telah datang kepada mereka sebuah kitab, yakni Al-Quran, min indillah, yang datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqal musaddiqul lima ma'ahum, yang Al-Quran ini telah membenarkan berita yang ada di dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Terkhusus Al-Yahud dalam hal ini. Wakanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dahulu mereka, kata Allah, Yahudi ini, kalau sedang berperang menghadapi orang musyrikin, mereka berpropaganda mengancam musyrikin dengan akan datangnya seorang nabi yang kami akan berperang bersamanya dan dia bersama kami, dan Allah akan menolong kami dengan adanya nabi tersebut. Terus itu, setiap ada peperangan, Yahudi berbangga, akan datang. Nabi akan memimpin peperangan itu nanti. Seperti orang-orang Syiah menunggu Al-Mahdi. Mahdi versi Syiah. Nah, sekarang mulai ada muncul-muncul syubhat-syubhat baru lagi. Bahwa kita tidak akan berperang kecuali kalau ada seorang Nabi memerintahkan kita untuk berperang. Nah, sehingga akhirnya dia punya kesimpulan bahwa perang-perang yang terjadi sekarang ini adalah perang fitnah. Hati-hati. Akidah Yahudi yang pertama itu bercabang-cabang akhirnya. Bercabang-cabang. Nah, ucapan yang terakhir ini, ya, datangnya dari Muhammad Al-Imam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Permusuhan Yahudi berlanjut. Nah, kalau tadi kita kembali kepada kisah Masjid Dirar, sekarang tentunya dikembangkan ide Abu Amir Ar-Rahib, pendeta Nasrani itu dikembangkan. Tidak hanya masjid, bahkan sekarang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah Islam, yang di sana bercokol kaki tangan Yahudi. Dari situ kemudian juga diadakan program beasiswa atau kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya, pasca sarjananya, S2 atau S3-nya di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri Yahudi dan Nasara. Dengan gencar sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, sangat dimudahkan untuk belajar ke Amerika, belajar ke Australia, belajar ke Belanda, belajar ke Kanada dan yang lainnya. Dari anak-anak muslimin diberi fasilitas, dijamu dengan jamuan khusus, diperlakukan dengan perlakuan khusus, ditampakkan kesan-kesan bahwa ini adalah in aradna illal husna, kami tidak menginginkan dari ini kecuali kebaikan. Akhirnya sebagian muslimin silau melihat ini. Ada yang menyimpulkan ternyata mereka itu tidak memusuhi kita kok. Ternyata mereka memberikan fasilitas-fasilitas untuk kita belajar agama Islam. Bahkan sarjana-sarjana Islam kita mereka hargai. Di antara program kaum kufar Yahudi, antara lain adalah memberikan penghargaan-penghargaan Nobel ataupun yang semisalnya untuk tokoh-tokoh Islam. luar biasa, bangga tentunya. Si Fulan, Doktor Fulan, atau Profesor Doktor Fulan, Rektor Universitas ini, atau Dekan di Sekolah Tinggi ini, atau di Universitas itu, mendapatkan gelar kehormatan dari parlemen negara tertentu, atau raja, atau presiden, atau menteri ini dan menteri itu dari negara kafir, atau organisasi ini dan organisasi itu dari Eropa dan Amerika. Wah, tambah berlomba ini anak-anak muslimin ini mengejar itu semua. Siapa yang dapat mendatangkan pikiran-pikiran yang aneh, nyeleneh tentang Islam, tambah dihargai. Bagus. Nah, ini suatu karya yang patut dihargai karena ini, itu, ini, itu. Disambut di hotel-hotel megah. Benar-benar didukung. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sekarang mereka memberikan bantuan-bantuan dana untuk pondok pesantren atau pribadi-pribadi tertentu atau ormas-ormas tertentu yang mereka anggap ormas-ormas itu bisa mereka jadikan sebagai kuda tunggangan untuk menciptakan polemik di tengah-tengah umat Islam, menciptakan keraguan keimanan umat Islam. Beberapa ormas itu mendapatkan kucuran dana dari kaum kafir. Ormas ini ormas Islam. Masya Allah. Al-Yahud wa-Nasara tidak akan menginfakkan hartanya kecuali untuk sebuah makar. Bukan karena cinta Al-Quran atau cinta Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lah, pembahasan kita dalam daurah kali ini akan menyebutkan beberapa contoh hasad dan kebencian kaum kufar Yahudi, Nasara dan yang lainnya terhadap umat Islam, terkhusus di negeri ini. Insyaallah antum mengetahui tema atau tajuk daurah kita kali ini, yaitu tub Islam rahmatan lil alamin, tidak untuk Islam Nusantara. Muncul akhir-akhir ini dan sering disebut sebut di berbagai media, di masjid-masjid, di dalam beberapa karya tulis, di media massa, apa yang diistilahkan dengan Islam Nusantara. Dibiayai, diadakan berbagai seminar untuknya, berbagai pertemuan dan kajian-kajian untuk mempersiapkan atau bahkan mensosialisasikan apa yang namanya Islam Nusantara, didukung oleh tokoh-tokoh Islam dalam tanda kutip. Sebagai ciri khas bangsa ini, Islam Nusantara, makna globalnya, kalau makna rincinya nanti kita akan bahas insya Allah, makna globalnya adalah Islam model Nusantara. Nah, di antara semboyannya adalah Islam rahmatan lil alamin. Bahwa Islam Nusantara pada hakikatnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga demi itu, demi rahmatan lil alamin ini tadi, Islam Nusantara tidak hanya diharapkan dapat mewarnai dan mendominasi kehidupan beragama dan gaya hidup keagamaan di negeri ini saja. Harus alamin, harus internasional. Oleh karena itu, Islam Nusantara ini dijadikan sebagai topik utama dan visi utama beberapa kegiatan, antara lain muktamar NU ke-33 di Jombang, yang tema utamanya adalah mengukuhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Masya Allah. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujzabih. Kebenaran al-haq itu bukan dengan angan-angan dan pengakuan klaim-klaim kalian atau klaim ahlul kitab dan siapa saja. Barang siapa, kata Allah, yang berbuat jelek, akidahnya jelek, prinsipnya menyimpang, amalannya juga menyimpang, yujizabih, dia akan dibalas sesuai dengan penyimpangan dan kejelekan yang dia lakukan. Enggak bisa dengan klaim-klaim. Hakikatnya, Islam rahmatan lil alamin, demikian mereka katakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat rahmatan lil alamin adalah sebuah kalimat yang sebenarnya ada dalam Al-Qur'an, yang itu merupakan tujuan diutusnya Rasul. Allah mengatakan dalam ayatnya, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta ini, terkhusus manusia ini. Ayat ini maknanya luas, dibahas oleh para mufassirin. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua umat Islam, apakah Islam yang rahmatan lil alamin ini sudah pernah diterapkan dan diamalkan dalam sejarah Islam ini, sejarah perjalanan umat Islam, atau belum pernah dan masih baru akan diwujudkan? Kita yakin setiap muslim akan menjawab, sudah pernah. Pertanyaan kedua, kalau sudah pernah diterapkan dan diwujudkan, sudahkah penerapan dan perwujudan Islam rahmatan lil alamin ini sempurna atau masih belum sempurna? Pasti umat Islam akan menjawab, ya sudah sempurna. Akan menjadi problem kalau jawabannya ternyata Islam rahmatan lil alamin belum pernah terwujud, baru akan terwujud di masa tertentu dan di negeri tertentu. Nah, atau jawabannya pernah diterapkan dan terwujudkan tapi belum sempurna. Ini jawaban bukan muncul dari seorang mukmin yang benar-benar beriman dan benar-benar mengerti Islam. Imma dia jahil, dan ini bahaya jahil dalam perkara ini. Atau dia pengikut hawa nafsu. Atau dia memang bukan mukmin. Nah, jawaban yang sebenarnya adalah, dan wajib menjadi keyakinan, bahwa Islam yang rahmatan lil alamin sudah pernah diwujudkan dan perwujudannya dengan sempurna lengkap. Pertanyaan berikutnya, siapa kalau begitu yang sudah menerapkan Islam rahmatan lil alamin? Siapa atau generasi mana yang sudah menerapkan Islam rahmatan lil alamin? Tidak ada jawaban kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang telah menerapkan dengan sempurna Islam rahmatan lil alamin. Yang kemudian ditiru dan diteladani, diamalkan oleh generasi terbaik umat ini yang Rasulullah menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia ini adalah zaman atau generasiku. Generasi yang di situ ada Nabi, yaitu siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada daurah kali ini. Untuk sebagaimana telah diumumkan, kita istirahat sejenak. Bagi yang ingin berwudu silakan, bagi yang ingin istirahat sejenak silakan, bagi yang ingin membaca Al-Quran atau melakukan sholat duha silakan. Nah, wassallallahu sallam wa barak ala. Kita kembali lanjutkan pada pukul 11 atau 15 menit setelah ini. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.